indah, cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini, beri hatiku hingga kehancuran. Cintamu dan cintaku akan berpisah, namun harus kurelakan itu untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku terus hati. Jangan pilihan yang lain, cari orang tuamu. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini ku lakukan. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja, jangan pilihan yang lain, cari juga ikut menangis. Terima saja semua ini ku lakukan demi kebaikanmu. Oh, jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga semua ini kulakukan.